jaga acara ini sampai kalau pagi. Kalau so mabok, jangan bikin kacau. Kalau bagoyang, jangan baku senggol. Orang nikmati acara ini supaya orang boleh party sampai pagi. Put your hands up everybody for Randy Rumengan Remix. Goyang orang mabok. Welcome Iqbal Kawata Remix. Boya.